Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali, bersua kembali untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, melanjutkan sesi yang pertama kemarin. Sesi yang pertama sebetulnya untuk dunia LGBT ini dibagi menjadi tiga ya. Sesi pertama adalah pengetahuan umum seperti yang kita bicarakan yang kemarin. Yang kedua ini praktiknya untuk teknis pendidikan seksualitasnya. Dan yang ketiga sebetulnya pendampingan. Nah kalau pendampingan mungkin ibu-ibu belum dulu ya. Kapan-kapan saja karena butuh waktu agak lama. Baik, mungkin ada beberapa sedikit nanti yang saya ulang untuk ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang tidak ikut di sesi pertama. Ada sedikit, gak banyak sih, ada sedikit yang saya ulang untuk supaya gak ada miss gitu, gak ada gak ada, supaya komplit nanti menerimanya untuk tahapan yang kedua ini. Baik, gak usah kenalan ya, sudah pada kenal, kita lewati saja. Oke, coba ibu bapak ingat-ingat dulu ketika masih pemudi atau pemuda, ketika masih umur katakanlah 12 tahun ke atas dulu, kalau mendengar kata pelecehan seksual, kejahatan seksual, apa yang tergambar coba? Yang tergambar apa? Apa? Dulu. Kalau misalkan mendengar berita nih ada kejahatan seksual atau pelecehan seksual, yang tergambar apa coba? Ini untuk adik-adik yang masih pemudi atau pemuda ngikut. Ini karena acara orang tua ngikut ya, menyesuaikan ya, nggak apa-apa ya. Masih ingat nggak dulu ketika masih usia 12 tahun ke atas kalau membaca berita ada pelecehan seksual, kejahatan seksual, apa kira-kira yang terlintas dalam pikiran kita? Pemerkosaan. Ya. Ya. Zaman dulu kalau kita bicara kejahatan seksual itu kebanyakan objeknya perempuan. Jadi ada perempuan yang diperkosa oleh laki-laki dewasa atau dan sebagainya seperti itu zaman dulu gitu kan. Jadi kita membayangkannya seperti ini gitu. Nah di zaman now sekarang itu luar biasa, ini sudah tergeser ini gambaran seperti ini, bukan seperti yang dulu lagi, yang bahkan nggak terbayangkan oleh pikiran kita orang-orang zaman old gitu. Zaman sudah tua kayak saya, sudah ubanan gitu. Bahkan gak terpikirkan. Nanti kita bicarakan beberapa, saya kasih contoh. Jadi kalau bicara kejahatan seksual zaman sekarang, zaman now itu luar biasa sekali. Di luar nalar kita. Ya. Oke. Saya kasih beberapa contoh. Kalau zaman dulu itu pelakunya kebanyakan orang dewasa, laki-laki mengganggu perempuan. Sehingga zaman dulu para, kalau kita punya anak perempuan tuh khawatir gitu ya. Jadi rasanya aduh kasihnya anak saya perempuan nih, harus dijaga kemana-mana gitu kan. Zaman sekarang luar biasa sekali, pelakunya bisa siapa saja, sasarannya bisa siapa saja tanpa batas. Saya kasih contoh beberapa. Satu kasus di salah satu kota, saya pernah diundang oleh P2TP2A, salah satu kota, saya enggak boleh menyebutkan nama kotanya. Itu ada anak umur 3 sampai 12, 7 tahun, bayangkan anak umur 3 sampai 7 tahun. Terbayang ya, anak umur 3 sampai 7 tahun, sebanyak 12 orang. Dua diantaranya perempuan. Itu mereka diantara 12 ini sudah saling melakukan oral seks, seks lewat mulut, dan melakukan sodomi. Gitu. Terbayang gak di zaman kita zaman dulu? Enggak kan, yang luar biasa sekali. Kemudian Pernah juga saya ditugaskan oleh negara. Jadi kalau saya mendapatkan tugas negara, Bu, Pak, itu nggak boleh diketahui oleh siapapun, bahkan termasuk keluarga terdekat, kecuali istri. Jadi saya cuma memberitahu istri kemana dan disuruh ngapain, tapi nggak disebutkan tempat. Jadi saya kalau mendapatkan tugas negara yang rahasia, itu pokoknya dijemput, tanda tangan, sudah diantar ke satu tempat yang kita tidak tahu kemana. Ya. Nah, ternyata saya diantar di situ menangani anak-anak yang dulu pernah masuk di koran yang luar biasa di Bogor itu, yang laki-laki seputaran pemudi dan pemuda seperti ini, laki-laki itu dijual oleh semacam mucikari sesama jenis itu seharga 10 juta. Per orang dihargai 10 juta untuk disodomi. Jadi lewat belakang dijual anusnya gitu lah. Itu seharga 10 juta. Tahu enggak? Anak-anak itu dikasih berapa? 250 ribu. Atau cukup dibelikan baju, pakaian seperti itu. Apakah orang-orang miskin? Tidak. Ada orang-orang yang berpunya. Ada orang-orang yang anaknya pemuka agama dalam tanda kutip seperti itu. Jadi terbayang enggak? Kalau zaman dulu kan kalau ada penjualan manusia atau kalau mucikari zaman dulu kan mikirnya ibu-ibu yang tante-tante gitu jual perempuan gitu kan. Sekarang tidak, bahkan laki-laki pun di usia yang rentangnya antara 12 sampai 15 tahun dijual gitu lewat belakang. Saya tanya, Kak, apa kamu gak sakit? Kan aman, Kak, sinyo pakai kondom gitu. Jadi pelakunya bisa siapapun dan sasarannya apapun. Di Peduli Sahabat kami sudah menemukan dua. Yang satu ketika SD dia sudah menyodomi ayam sebanyak 4 kali. Nah, yang terakhir tuh yang sempat heboh itu dia sudah umurnya sudah dewasa itu menyodomi ayam sampai ayamnya mati, bayangkan. Masuk di akal enggak? Enggak, luar biasa sekali. Di klien Peduli Sahabat juga ada anak SMA yang setiap dia memakai kaos olahraganya, maka akan bangkit hasrat seksualnya. Memakai kaos olahraga, jadi dia tertarik sama kaos olahraganya itu. Jadi minta maaf kalau melakukan onani atau masturbasi, itu kaos olahraganya ditaruh di depannya untuk membangkitkan hasrat seksualnya. Jadi gambaran zaman yang dulu di zaman now luar biasa sekali, yang bahkan mungkin kita yang sepuh-sepuh ini ya, yang kayak saya sepuh itu nggak terpikirkan gitu. Ternyata ada ya. Nah itu saya hadapi setiap hari. Kak Sinyo, kenapa nggak mual-mual? Mual-mualnya sudah hilang gitu. Istilahnya kalau ibu sudah biasa melahirkan sampai anak ketujuh gitu. Awal-awal mungkin mual, tapi setelah itu biasa saja. Jadi luar biasa sekali. Itulah kenapa saya sampai keluar dari pekerjaan utama saya dan fokus di bidang ini, karena memang banyak yang belum mau konsen di bidang ini. Oke. Nah, kenapa sih, apa sebabnya sehingga anak-anak sekarang atau pemudi-pemuda sekarang itu gak seperti zaman dulu gitu. Senakal-nakalnya zaman dulu ya, senakalnya laki-laki nih, bapak-bapak nih, paling ngintip orang mandi. Serius tuh, mereka kan paling ngintip orang. Kalau di Jawa itu ada yang namanya belik. Belik itu tempat pemandian umum yang kita bebas mandi walaupun ada batasnya, tapi masih bisa diintip gitu. Atau ketika SD zaman dulu kan pakai rok sama celana pendek ya, kalau anak-anak itu pakai sepatu warrior, ingat ya sepatu warrior. Nah, pakai rautan kaca terus warnanya pink gitu. Itu zaman dulu ya, senakal-nyakalnya pikiran kita. Nah, zaman sekarang luar biasa, media disebarkan begitu saja. Anak bisa akses dimanapun. Ibu gak mau langganan internet, di sekarang banyak wifi yang gratis. Atau kalaupun berbayar cuma 5 ribu sudah bisa akses. Di wifi ID itu kita bisa beli voucher seharga 5 ribu. Gitu. 5 ribu anak sekarang dia ini sudah bisa akses. Di taman-taman, di berbagai perpustakaan daerah ada. Gitu. Nah, stimulusnya tahapannya seperti apa? Ini saya ambilkan dari kalau kemarin kerusakan otak, ini tahapannya. Tahapannya nanti saya kasih contoh-contohnya. Ini saya ambilkan dari grupnya Semai. Jadi ini tahapan. Kenapa sekarang banyak kejahatan yang luar biasa sekali? Anak memodel, mencontoh, kemudian mempraktikannya. Oke, sekarang ibu bapak coba apa yang terbayang ketika saya mengucapkan pornografi. Yang terbayang apa coba? Yang terbayang apa? Kalau saya bilang pornografi gitu. Konten antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Zaman dulu seperti itu, kalau ada pornografi, blue film dan sebagainya, video-video seperti itu ya laki-laki dan perempuan. Zaman sekarang mari kita lihat ya. Nih, di Instagram. Di Twitter. Kita, salah satu member kita mencoba membeli HP baru, kemudian download Tetris. Keluar seperti ini. Yang saya bilang aplikasi gay kemarin ya. Lihat. Aduh, ini bocor apa ini? Bocor apa ini, ada air. Iya. Kemudian ini di kita buka sctv.com, keluar iklan blood. Di YouTube. Ini animasi sesama jenis yang dibuat oleh fans-fansnya, baik yang lawan jenis, sesama jenis. Mau bebas dari mana coba? Ya kan? Stimulusnya luar biasa. Facebook, Kak Sinyo, Facebook. Oke. Kita buka Facebook. Nih. Facebook. Bayangkan, ini ada ibu-ibu menemukan pasangannya, suaminya selingkuh dengan sesama jenis. Ini pilihannya ada tiga. Kita main game, pilihannya ada tiga. Kita, you are cheating on me. Kamu mencurangi aku, mengkhianatiku. Run away crying, berlari dan menangis. Bayangkan, yang di highlight yang biru, suruh join them. Suruh bergabung, gila enggak? Yang awalnya, yang digempur adalah para laki-laki. Kalau enggak percaya nih, nanti tanya bapak ibu yang punya anak perempuan, nak, kamu pernah enggak baca komik Yaoi gitu? Komik Yaoi adalah komik seks sesama jenis dari Jepang. Ya seperti ini. Luar biasa sekali zaman sekarang. Stimulusnya ya ada di mana-mana. Ibu mau sebutkan apa coba? YouTube. Di YouTube ada banyak. Mau sebut apa coba? Ada. Hampir semuanya ada. Jadi luar biasa sekali stimulusnya. Bagaimana ciri-cirinya? Ini belum ke materi loh ya, baru pengantar. Materinya belum. Ciri-cirinya, kalau anak-anak kita satu sudah berani menutupi jika ada hal-hal yang kita misalkan lewat, dia tiba-tiba nutup, gak mau dilihat HP-nya, terus suka mengurung di kamar sendirian, gak mau bareng-bareng sama kita, terus mulai membuat gerakan-gerakan yang aneh menurut ibu. Contohnya, saya punya klien ibu-ibu yang anaknya TK. Nah, suatu hari dia ngomong, Kak Sinyo, kenapa ya anak saya perempuan TK biasa memegang-megang vagina gitu. Dan pegangannya bukan pegangan yang wajar-wajar saja. Nah, ibu hati-hati, bapak hati-hati, jika melihat anak ini kok aneh ya, gak seperti biasanya. Kemungkinan sudah terpapar pornografi. Nah, saya bilang sama ibu itu, bu, ada tiga kemungkinan. Satu, putus susuan. Apa itu putus susuan? Jadi bayi itu kalau ngenyot ibunya minum susu, itu ada sensasi yang tidak akan bisa didapatkan dari yang lain kecuali mengenyot itu. Ya. Nah, ketika itu diputus di umur 2 tahun, itu dia butuh semacam pengganti. Nah, ada yang pegang-pegang telinganya kalau mau tidur gitu ya, ada yang boneka digesek-gesek gini, ada yang selimutnya, bahkan ada yang tidak mau dicuci sampai dewasa, itu udah gangguan jiwa ya. Jadi kalau nggak tidur, kalau nggak ditemani selimutnya yang masa kecil bayi itu, dia nggak mau gitu. Nah, ada yang memegang-megang kemaluannya, itu satu. Yang kedua, melihat paparan pornografi baik lewat media atau secara langsung, lewat media, lewat video porno dan lain-lain, atau melihat bapak ibunya melakukan adegan suami istri tanpa sengaja. Yang ketiga, diajari oleh orang lain. Tolong Bu, diselidiki. Diselidikilah oleh ibu tadi. Ternyata ibu tadi itu cerai sama suaminya. Nah, si anak ini 2 minggu di rumah ibunya, 2 minggu di rumah bapaknya, gantian gitu ya. Ternyata setelah diselidiki oleh ibunya, diajak ngobrol, tahu gak Bu kenapa si anak tadi terbiasa memegang vagina? Pas ketika main di rumah bapaknya, di rumah bapaknya itu ada pamannya, omnya. Nah, paman inilah yang mengajari. Jadi si anak tadi minta maaf, disuruh mengolah seks penisnya pamannya dan sambil dipegang-pegang vaginanya. Pamannya sendiri, bayangkan. Saya mengatakan tadi pelaku bisa siapapun. Jadi mulai waspada sekarang ibu kalau melihat ciri-ciri ini, kok anak aneh ya, di luar kebiasaan gitu. Contohnya anak laki-laki kalau mandi itu gak kerasan dia, paling 5 menit sebelum itu udah cepet selesai gitu. Kok tiba-tiba dia mandinya sampai 30 menit berlama-lama, kemungkinan sudah melakukan onani atau masturbasi. Tuh ya. Jadi dicurigai kalau ada hal-hal yang aneh. Oke, lanjut. Bagaimana jika terjadi kasus pelecehan atau kejahatan seksual? Segera lapor di lembaga-lembaga yang resmi dari negara atau non-resmi dari negara. LSM bisa. Nah, sayangnya di Indonesia itu belum ada sistem yang terintegrasi gitu. Kemarin waktu Peduli Sahabat diundang oleh ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, KPPPA, itu saya pas bagian terakhir. Saya memberi masukan kepada kementerian bahwa di Indonesia ini selama belum ada sistem yang terintegrasi, jangan diharapkan akan hilang ya, karena harus dari hulu ke hilir. Contohnya di sini misalkan ada pelecehan seksual, ibu mau lapor kemana? Bingung kan? Bapak mau lapor kemana? Ke RT, RW atau polisi atau ke puskesmas dulu? Enggak ada standar operasional prosedur. Kalau ada anak jatuh, ibu langsung bisa, standarnya udah tahu, oh ini kalau cuma ringan diobati gitu kan. Kalau agak berat bawa ke puskesmas, berat lagi bawa ke rumah sakit, jelas. Tapi kalau penyakit sosial seperti ini, mau dibawa kemana? Ada pelecehan seksual, ibu bingung. Yang melakukan pelecehan seksual, tetangganya sendiri. Gitu. Nah, ini memang seharusnya menjadi PR besar bagi pemerintah. Nah, kalaupun beliau-beliau belum mau tanggap, di Peduli Sahabat insya Allah Desember sudah akan membuat sistem sendiri, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mau bekerja sama. Karena ya kita masyarakat harus yang maju, kalau memang pemerintah belum mau maju. Contohnya, ibu tahu gak P2T, P2A? Banyak yang gak tahu. LK3, banyak yang gak tahu. Di Polri ada Cybercamp Polri dan sebagainya, banyak yang tidak tahu. Iya kan? Seperti itu. Jadi harusnya di tingkat RT RW itu sudah ada juklak, ada panduannya gitu. Oh, ternyata wah ini kalau menurut buku panduan, kalau anak seperti ini dibawa ke puskesmas dulu untuk divisum, ada buktinya. Nah, seperti itu. Lapornya setelah visumnya hilang, buktinya hilang, agak susah. Nah, sebelum ke materi, ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita bicara pendidikan seksualitas, bukan pendidikan seks. Pendidikan seks itu sendiri, ngeseksnya itu sendiri. Itulah kenapa orang masih pada bingung, Kak Sinyo, boleh enggak kalau anak SD diajarkan pendidikan seks? Bukan, di Islam itu pendidikan seksualitas, beda. Seksualitas itu sejak dini dari sampai balig nanti. Itu ada dalam Islam, sudah ada jelas pendidikan seksualitasnya, bukan pendidikan seks. Itu yang pertama. Jadi pahami dulu bahwa yang akan kita ajarkan nanti pendidikan seksualitas. Poin penting yang lain, pahami tentang akil balik. Selama ini orang tua masih memahami akil balik itu sama dengan psikologi Barat dan Eropa. Contohnya, dalam Islam gak ada yang namanya remaja, itu gak ada. Di Islam itu adanya cuma anak-anak dan dewasa. Remaja itu adalah dari psikologi Barat dan Eropa, muncul abad 20. Booming, bahwa pergeseran antara anak dan dewasa itu ada yang namanya remaja. Bayangkan anak umur 17 tahun ke bawah itu masih dianggap anak-anak. Jadi kayak kemarin itu ada salah satu kasus di Kabupaten Magelang, bukan di kota, ada SMA yang temannya menggorok temannya satu kamar ya, digorok, gak saya sebutkan sekolahnya, itu masih dihukumi anak-anak umur 17 tahun, bayangkan. Masuk akal gak? Nah dalam Islam yang dimasuk akil itu adalah umur 10 tahun. 10 tahun itu anak sudah akil, sudah bisa membedakan benar dan salah. Hadisnya jelas, umur 10 tahun kalau gak sholat boleh dipukul. Umur 10 tahun pisah ranjangnya, jelas 10 tahun. Lihat sahabat-sahabat Rasulullah, umur 10 tahun sudah luar biasa sekali. Nah anak-anak kita lihat, umur 6 tahun bisa ngapain coba? Rasulullah 6 tahun itu sudah melihara kambing. Melihara kambing itu gak mudah ya. Nah kita anak umur 6 tahun mancingkan baju aja masih susah ya kan? Karena apa? Yang membuat seperti anak-anak kita sendiri. Saya ingin tanya ke ini pemuda-pemuda yang datang nih, siapa di sini yang sudah kerja? Angkat tangan yang sudah kerja. Gak ada kan? Umur 10 tahun tuh laki-laki harusnya sudah wajib kerja, mencari nafkah sendiri. Anak saya umur 10 tahun, kamarnya harus sewa, listriknya harus bayar, makannya harus beli. Kenapa? Lewat apa? Kerja. Itu ya, kerja. Seperti itu. Saya kasih modal 1 juta untuk dagang. Walaupun sampai sekarang dia bingung mau dagang apa. Tapi minimal akil ini sudah bertanggung jawab nih mas. Mas ini. Di sini ada yang mahasiswa, mahasiswi. Coba lihat. Sudah punya pekerjaan enggak? Belum. Masih minta bapak ibu. Ya, lihat sendiri bukti kan. Padahal usia 10 tahun tuh harusnya sudah bisa bertanggung jawab. Karena di rumah kami enggak punya tempat yang luas ya, enggak bisa melihara kambing kayak Rasulullah. Akhirnya kami melihara ikan cupang. Ikan cupang itu kalau enggak dibersihkan sering-sering, itu dia akan mati karena oleh makanannya sendiri. Jadi harus sering dikuras. Apa? Supaya anak bertanggung jawab. Oh, aku punya binatang nih kalau enggak dipelihara mati. Jangan melihara kucing ya. Kucing itu nyari makan di tetangganya bisa gitu, nyuri gitu. Jadi cari binatang yang kalau enggak dikasih makan mati. Nah, apa balik? Balik itu adalah matangnya biologis masing-masing anak. Jadi akalnya sudah matang umur 10 tahun, baliknya biologisnya belum. Tergantung dari masing-masing anak. Biasanya rata-rata antara 10 tahun sampai 15 tahun di Indonesia. Jadi masing-masing anak baliknya berbeda-beda. Kalau perempuan biasanya ditandai dengan datang bulan. Kalau laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah. Jadi balik adalah kesiapan biologisnya. Nah, kematangan dua-duanya inilah kalau dalam Islam disebut pemuda atau pemudi. Jadi akalnya dia sudah dewasa, sudah tamyiz, harusnya sudah dihitung dosanya ini. Nah, baliknya menunggu dia matang untuk bereproduksi, untuk bertanggung jawab pada keluarganya. Dan ini terus diundur-undur. Zaman dulu kakek nenek kita menikah umur berapa rata-rata? 15, bahkan ada yang 12. Baik-baik saja kan? Hampir gak ada masalah. Zaman sekarang diundur-undur, enggak boleh 17, 18, 19, terus sampai 25, sampai 30. Jangan salahkan banyak penyakit-penyakit jiwa dan biologis. Biologisnya sudah matang, akalnya masih seperti anak-anak. Ini lihat nih kakak-kakak yang di sini masih main Naruto gitu kan, Mobile Legend gitu. Iya. Umur 6 tahun ya masih kaki bunsin gitu, Chidori gitu. Masih yang seperti anak-anak akan. Oke. Lanjut. Nah, nanti yang kita bicarakan itu dari bayi sampai balik sekitar umur 15 tahun. Ini enggak kita bicarakan nanti. Nah, tadi poin-poin penting yang harus dipahami dulu. Sebelum sampai ke materi, ada pangkal akar masalah yang perlu Bapak Ibu pahami untuk mengajarkan pendidikan seksualitas yang seperti kita inginkan. Oke. Akar masalah dari semua anak-anak kita adalah kedua orang tua. Karena kedua orang tua tidak mau menjadi sahabat terbaik bagi si anaknya. Saya ulang ya, sebagai yang sudah ikut pasti paham kemarin, yang belum ngikuti. Jadi karena apa? Orang tua gak mau jadi sahabat terbaiknya. Coba Bapak Ibu ingat-ingat. Terbayang gak ketika anak ngajak ngobrol, sesepele apapun kita kadang cuekin. Sesepele apapun, misalkan, mah ini tadi aku gini-gini, ntar tau, gitu kan, seperti itu. Contohnya jatuh cinta, anaknya jatuh cinta, kita sudah larang-larang. Padahal jatuh cinta itu tidak untuk dilarang, tapi diarahkan. Kalau anak bapak ibu gak jatuh cinta, gak normal malahan. Jadi jatuh cinta itu wajar, manusia memang harus jatuh cinta, nah cuma diarahkan. Dijelaskan, ikatan resmi dalam Islam cuma ada dua, pinangan dan menikah, selain itu ilegal gitu. Jadi, lihat di sekitar kita yang anaknya narkoba, married by accident, alkohol, pornografi, pasti gak akrab dengan kedua orang tuanya, pasti itu. Karena kalau akrab pasti dipecahkan semuanya. Anak kesepian larinya kemana? Larinya ke teman-temannya. Tahu sendiri teman-temannya gak banyak yang beres gitu kan. Seperti itu. Teman-temannya gak beres larinya ke media. Lihat sendiri bagaimana media. Ya kan? Aku asalnya dari mana? Beli di toko gitu kan. Anaknya bingung di toko. Nyari di toko gak ada bayi. Akhirnya nyari di Google. Cara membuat bayi. Seperti itu. Nah, maka kita harus mengevaluasi dulu hubungan antara anak, dengan pendidikan seksualitas dan sebagainya. Harus mengevaluasi dulu. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah menjadi isinya ada A dan B. A, jujur, terbuka, tetapi tidak vulgar. Sesuaikan dengan kemampuan otak si anak. Sekarang mari kita flashback. Baik disadari contohnya, ngajarin si kaya berbohong. Ya kan? Nah, gak pernah setiga itu bahkan masih ada gigi susunya. Sampai harus dicabut. Kenapa? Saya gak perlu macam-macam. Nah, kalau kamu gak sikat gigi nih, saya gambarin lihat video orang kalau giginya rusak seperti apa. Ih, takut dia. Kalau gak mandi, saya gak perlu nyubitin, gak perlu ngomel-ngomel. Saya liatin kulit-kulit yang kena panu, kadas, kurap gitu. Ih, dia kan gitu. Itu. Anak umur 2 tahun di pinggir jalan. Nah, awas nak, ntar ketabrak. Gak bakalan paham mau sampai kapanpun. Karena dia belum tahu ketabrak itu kayak apa. Melihat orang ketabrak belum pernah. Anak saya umur 2 tahun. Yang laki-laki. Saya liatin gambar umur 2 tahun. Ada video di YouTube orang ketabrak. Jebret meninggal dia. Ih, begitu ada tintin dia sudah minggir dulu. Kalau anak saya yang perempuan langsung ketabrak memang. Jadi pas mau nyebrang keseret motor hampir 2 meter. Kelihatan daging-dagingnya putih. Habis itu dia tahu, oh ternyata sakit kalau ketabrak gitu ya. Jadi jujur, terbuka, tetapi tidak fuga. Seumur hidup saya dan istri belum pernah bohong sama anak-anak sekalipun. Jadi apapun yang ditanyakan anak kita jawab. Jujur, terbuka, tapi disesuaikan dengan kemampuan otaknya. Yang B, jangan memutus komunikasi. Kita flashback lagi, siapa bapak ibu yang ketika diajak ngobrol anak-anaknya gak menatap matanya, gak menatap wajahnya, siapa? Kita flashback. Sekali dua kali wajah anak gak ditatap, mas, dia masih bisa nerima. Tapi kalau itu terus menumpuk, jangan salahkan gak mau ngobrol sama bapak dan ibu. Ibu loh kalau ada anaknya, mah tadi di sekolah gini, ibu sambil gitu ya, ya makasih gitu kan, sudah. Bapak apalagi, bapak ini sok jaim, sok cool ya. Kalau ada anaknya cerita, kayak gitu aja diceritakan gitu. Seperti itu. Jadi kita flashback. Coba diingat-ingat, aku sering memutus komunikasi enggak ya dengan anak. Saya kalau, Bi ada apa? Saya langsung pandang aja anak sebentar ya, Abi lagi mengejakin, boleh? Boleh gitu. Cukup satu menit saja mempertahankan komunikasi itu. Jangan diputus. Semakin banyak diputus, ogah anak bicara sama kita. Itu yang pertama, komunikasi yang sehat. Ciri yang kedua, melibatkan perasaan kita si anak ke orang tua dan sebaliknya. Dek, siapa di sini yang tahu gaji bapak ibunya? Tunjuk jari. Yang masih ini, SMP, SMA. Tahu gak gaji bapak ibunya? Gak tahu mereka. Ibu ketika ditanya sama anaknya, mah aku pengen ke Gandaria City, bokek tahu gak? Bokek itu apa mah? Bokek itu gak punya uang. Bingung dia. Gak punya uang tapi belanja setiap hari. Bapaknya minta maaf kalau ada yang ngerokok ya. Itu ngerokok tiap, dia bingung katanya gak punya uang. Tapi kalau dijelaskan seperti ini, nak sini nak, ini gaji bapak 10 juta, untuk bayar listrik sekian, air sekian, sekolah, sisa 2 juta untuk kehidupan sehari-hari, monggo siapa yang mau pegang, untuk 5 orang. Anaknya jadi tahu, oh astagfirullah, papaku ternyata miskin. Jadi tahu gitu. Kalau dijelaskan bagaimana, Kak Sinyo, saya itu ya punya anak perempuan, ih dia suka sama boy band itu yang dari Korea, ih padahal kan jijik banget ya dia pakai lipstick dan sebagainya. Ibu tahu girl boy band Korea enggak? Enggak, mana tahu anak-anak. Jadi ibu harus memahami mereka, masuk ke dunia mereka. Kak Sinyo, itu anak saya larang main game. Ibu sudah tahu gamenya? Enggak. Harusnya bapak ibu tahu apa yang dia mainkan. Oh mainnya seperti ini, caranya seperti ini. Harus tahu, dilibatkan. Ini namanya siapa kok seksi banget ya. Jorong gitu. Melibatkan perasaan kita ke mereka dan sebaliknya. Jadi dua ciri tadi harusnya sudah ada di antara orang tua dan anak-anak. Mau berubah zaman seperti apapun kita gak akan khawatir. Saya bu pak, kadang kalau melihat orang tua ya sering mengeluh dan sebagainya, saya bingung sendiri sebetulnya. Apa sih sebetulnya yang dikeluhkan? Karena tadi ini gak terbangun dengan baik. Di keluarga kami itu sudah seperti sahabat. Sudah akrab memang ya, kita akrab, terbuka dan sebagainya. Pernah gak ibu dikritik sama anaknya? Waktu itu saya sedang duduk pegang handphone, istri saya sedang pegang embo, anak saya tiba-tiba berkaca pinggal laki-laki, astagfirullah, kedua orang tuaku generasi menunduk gitu. Seperti itu, dia protes karena gak diajak bermain gitu. Jadi kita harus bersama-sama dengan anak merasakan, termasuk peraturan rumah tangga. Selama ini bapak ibu membuat peraturan cuma untuk anak-anak, enggak untuk bersama. Coba kalau anaknya salah, disuruh minta maaf kan, kamu harus minta maaf dulu. Tapi kalau bapak ibunya salah, diam-diam saja. Enggak ada yang tahu gitu kan. Gitu. Di keluarga kami, saya pernah bu buka laptop tanpa sengaja jam 10. Karena saya pikir udah tidur kan. Saya melayani klien. Enggak main game, melayani klien. Itu anak sulung saya, tiba-tiba bangun gebelet pipis. Loh, Bi, kan enggak boleh jam 9 peraturannya sudah ditutup. Kok main laptop? Paginya saya minta maaf sama anggota keluarga semua dan dihukum satu hari tidak pegang elektronika dalam bentuk apapun. Jadi equal, sama. Yang membuat peraturan juga kena hukuman. Nah, jadi mari kita evaluasi dulu, Bapak Ibu, apakah sudah seperti itu? Kalau belum, segera dibangun sebelum semuanya terlambat. Gak ada kata terlambat ya. Sebelum napas sampai tenggorokan. Oke. Ya, sekarang kita ke materi nih. Jadi pengantar-pengantar tadi, baru ke materi. Dalam Islam, pendidikan seksualitas itu dimulai dari orok, dari bayi. Yang pertama, anak-anak sejak orok dibiasakan, diajari bahwa kemaluan utama adalah miliknya dia dan suami atau istrinya kelak. Ya, diajari seperti itu. Sayangnya, di umat Muslim itu biasa mempermainkan kelamin anak-anak sejak kecil. Anak mandi, dihandukin, kasih minyak kayu putih, sambil mempermainkan, ih tititmu lucu deh, sambil dibedagi gitu kan. Ih nenenmu lucu. Itu pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tuanya kepada anak-anak. Gak boleh, hadisnya jelas. Tidak boleh melihat kemaluan utama, apalagi mempermainkan. Bagaimana anak menghargai dirinya sementara orang tua tidak menghargai tubuhnya anak-anak. Itu bahkan sampai 10 tahun masih, ih penisbu lucu deh, seperti itu. Jangan salahkan nih ada anak SD ya ngaji sama gurunya, pas gak ada orang gurunya pegang-pegang, dia diam saja. Bingung, ih ngapain sih guru ya gitu. Anak saya bu, saya kasih contoh yang perempuan, namanya Kaisa. Ketika masih orok nih, saya ngomongnya seperti ini. Nah, vaginamu ini adalah hak milikmu seorang. Tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali suamimu kelak. Abi sama Umi cuma boleh memegang satu. Ketika memandikan, dua. Ketika menceboi, tiga. Ketika vaginamu terasa sakit dan harus diperiksa terus. Gitu. Umur 2 tahun gak mau diantar ke WC oleh saya. Malu bapaknya sendiri. Jadi memang sejak kecil sudah ditanamkan. Jadi ibu minta maaf kalau memandikan bayi, nak ditutupin ya, ini punyamu, gak boleh dilihat sembarang orang, dimandikan, diajari gitu. Ibu nutupin kalau pas habis mandi ngatar gitu kan. Habis mandi kan biasanya anaknya pipis, baru ditutupin gitu. Harusnya ditutupin sejak awal. Jadi ini langkah pertama. Langkah kedua, sunat. Bagi yang Muslim, laki-laki wajib harus sunat. Wajib. Kenapa wajib? Karena di laki-laki berkaitan dengan kebersihan. Itulah kenapa wajib. Sebaiknya di usia 6 bulan ke bawah. Kenapa 6 bulan ke bawah? Anak belum terasa sakit. Sakitnya mungkin sakit tapi kita nggak dengar gitu ya. Cuma we gitu. Belum tahu rasa sakitnya dan dia belum bisa tengkurap. Jadi umur 6 bulan ke bawah kan belum bisa tengkurap supaya cepat sembuh. Satu minggu udah sembuh gitu ya. Jadi bagi laki-laki wajib. Bagaimana dengan perempuan, Kak Sinyo? Ada berbagai macam pendapat tapi di perempuan sunah ya. Nah, kenapa di perempuan itu ada sunat? Itu untuk mengurangi libido di perempuan. Jadi sebetulnya libido perempuan itu besar. Ada yang namanya klitoris. Klitoris itu bagian ada semacam kecil gitu di atasnya bibirnya vagina. Nah, itu adalah rangsangan di bagi perempuan. Nah, itu memang digores atau dikurangi gitu. Bah kalau di Nepal, ya setahu saya Nepal itu bahkan dikurangi sampai bibir-bibirnya supaya para perempuan enggak berhasrat seks gitu ya. Kalau itu berlebihan. Kalau dalam Islam setengah-setengah saja. Nah, monggo. Nanti untuk perempuan karena sunnah boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi di anak saya lakukan ya, digores untuk mengurangi sunat di usia balita. Oke, selanjutnya. Selimutnya harus sendiri-sendiri, hadisnya jelas. Tidak boleh satu selimut, walaupun dengan saudara sejenisnya, lain jenis, walaupun dengan orang tuanya, enggak boleh. Selimutnya harus sendiri-sendiri. ya. Jadi seperti ini, kalau nggak apa-apa, anak sendiri selimutan, hati-hati. Nanti akan timbul hal-hal yang secara psikologis dan sebagainya luar biasa. Nanti saya beberapa saya ungkap. Next, berikan ciuman kasih sayang sebagai orang tua ke anak-anak. Ya, hadisnya jelas. Ada salah satu sahabat Rasulullah lewat, waktu itu melihat Rasulullah menciumi dan mengasihi anak-anak yang masih kecil-kecil. Terus dia, Rasulullah, saya kok seumur hidup belum pernah seperti itu ya, padahal anak-anak saya banyak. Rasulullah berkata, jika kamu tidak mengasihi atau menyayangi, maka kamu tidak akan dikasihi atau disayangi. Jadi pelukan kasih sayang di usia ini, sebelum bisa menolak, adalah untuk menimbulkan rasa cintanya anak-anak ke kita. Menunjukkan rasa sayang kasih orang tua ke anak-anak. Tapi hati-hati jika anak sudah bisa menolak. Biasanya sekitar umur 2 tahun sudah bisa menolak. Kenapa? Kalau ada anak umur 2 tahun sudah bisa menolak, dipaksa dicium oleh ibu dan bapaknya tanpa permisi, tanpa izin, bapak ibu sudah melakukan pelecehan seksual. Contohnya anak umur 2 tahun, bapaknya pulang kerja, ya Allah, malaikatku, angelku, kamu cantik banget, tak cium boleh enggak? Enggak boleh, bapak bawa petik gitu kan. Kamu gemesin ya, dipaksa dicium, itu pelecehan seksual. Enggak boleh bapak ibu, hargai anak. Jangan salahkan, lihat nanti di YouTube ya, ada anak SD pakai jilbab, berdiri, ada dua temennya mencium, dia cuma pengengesan saja, pelingas-pelingis gitu, tahu enggak? Senyum-senyum, enggak memberi reaksi apa-apa. Bahkan kemarin viral ada anak SD dan laki-laki melakukan adegan seks pakai baju lengkap di hadapan teman-temannya, malah disoraki. Seperti itu. Kenapa? Dia enggak ditumbuhkan sejak kecil. Anak saya umur 4 tahun, yang perempuan dipegang pahanya sama kakaknya sendiri, kakaknya. Dia udah teriak dan menjerit enggak terima. Ini adalah milikku dan suamiku kelak. Enggak boleh dipegang sembarangan. Jadi tumbuhkan ini sejak kecil, sejak bayi. Jadi please, bapak ibu mulai sekarang kalau mau mencium minta izin dulu. Ajarkan anak-anak kalau mau mencium kita juga minta izin dulu. Kalau kadang anak-anak saya nyosor, kok gak minta izin? Ini kan punya Abi dan punya Umi. Kita berdua satu selimut gitu. Supaya paham, gak boleh sembarangan. Next. Untuk toilet training, sebaiknya ajar umur 2 tahun sudah selesai toilet training. Seharusnya di usia 2 tahun, menurut psikologis itu sudah selesai. Enggak ditungguin seperti ini, enggak boleh. Anak-anak biasanya takut, Kak Sinyo, kalau takut kita boleh tungguin, tapi jangan menghadap seperti ini ya. Melihat yang lain. Jadi ajarkan di tempat yang baik, kita jangan melihat. Kalau anak masih takut, kadang anak itu kan takut hantu, takut sesuatu yang asing. Jangankan gak ditakut-takuti, anak sudah takut hantu, apalagi ibu-ibu sering nakuti, ada hantu, tambah takut mereka. Jadi tanpa ditakut-takut pun, anak pun sendiri udah takut gitu. Nah, jadi jangan seperti ini ya, malah saat diajak ngobrol sampai pup gitu. Jadi nak, monggo kalau mau pipis, Abi nungguin tapi menghadap ke sana ya. Diajarkan seperti itu. Malu. Mah, aku gebelet pipis. Pipis di sini aja, dipelorotin celananya di hadapan orang banyak, itu pelecehan seksual juga. Mah, aku gebelet pipis. Sebentar. Cari tempat ini atau cari yang aman, ditutupin sama ibunya, jangan sampai dilihat orang lain. Di Eropa dan Amerika itu kalau masuk playgroup, masuk TK, anaknya mau buang air besar, gurunya gak bisa masuk. Karena apa? Toiletnya kecil. Jadi gurunya cuma bisa di luar, anaknya disuruh masuk sendiri. Di Indonesia belum. Ibu bapak kalau punya anak seumuran playgroup, kalau di Indonesia biasanya kamar mandinya cuma satu. Pas mau mengajarkan toilet training ini, disuruh ngantri, dimelotin celananya. Ya kan? Nah, antri nak, jam 8 tuh saya hafal kan. Istri saya di playgroup. Jadi dipelorotin, sudah. Nah harusnya kalau memang belum ideal, saya minta kalaupun ngantri kayak bebek gitu disuruh nutupin gitu ya. Kalau belum ideal, mestinya seideal di Eropa dan Amerika. Jadi ada banyak toilet dan toiletnya kecil-kecil gitu, nggak bisa dimasuki oleh gurunya. Karena apa? Boleh jadi gurunya ada dalam tanda kutip kelainan jiwa, misalkan pedofil, pedoseksual. Pedoseksual itu adalah ketertarikan dengan anak-anak secara seks. Jadi kata pedofil itu gak bisa sembarangan dikasihkan, oh kalau ada orang-orang melakukan seks dengan anak-anak disebut pedofil. Sebetulnya enggak. Pedofil itu memang pedoseksual itu ketertarikan laki-laki dengan orang dewasa ke anak-anak. Ke orang yang dewasa malah gak tertarik gitu. Nah udah salah kaprah di Indonesia ya. Oke. Next. Nah ini penting juga ini Bu. Bahwa karakter laki-laki dan perempuan harus jelas sejak masa balita. Harus. Kita sudah bahas kemarin di pertemuan pertama. Kalau tidak dijelaskan maka anak-anak akan mulai berbelok. Anak laki-laki ngikut ibunya. Anak perempuan ngikut bapaknya dan sebagainya. Kenapa? Karakternya bias. Jadi jelas antara laki-laki dan perempuan. Kak Sinyo, apakah kalau laki-laki boleh main boneka? Boleh. Perempuan main mobil-mobilan? Boleh. Laki-laki main masak-masakan? Boleh, selama karakternya jelas. Contohnya kalau main masak-masakan ya laki-laki sebagai chef biasanya. Koki. Bi, mau pesen apa? Sate, gulai, burger? Nah, sebagai laki-laki. Kalau perempuan biasanya tidak, anak saya nawarin apa itu? Minuman atau teh itu lihat saya, aduh kasihan ya, abiku capek banget, mau dibuatin teh, mau dibuatin teh dia pura-pura gitu ya, ini diminum dulu sebagai istri atau asisten rumah tangga. Kalau main mobil-mobilan biasanya seperti ini, kalau mobil-mobilan laki-laki dikumpulin banyak mobilnya ditabrak-tabrakin, wah jegen, wah juga, wah itu laki-laki. Kalau perempuan biasanya ambil satu atau dua bangun balok. Ih ini mobil suamiku. Ini mobil keluargaku. Seperti itu. Main boneka. Kalau laki-laki ya sebagai bapak. Nak ayo nak saya antar ke sekolahan. Weng, dadah. Nah. Bagi laki-laki. Bapak. Tapi kok main boneka kok. Nak mari aku susuin gitu ya. Itu sudah berbelok. Ini jelaskan baik-baik di karakter ini. Ya. Hati-hati.